قال الشيخ الشارح ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكرا ينوي رفع حدث من أحداثه. Ini katanya Syekh Al-Muhashi kita, Syekh Syarqawi rahimah, Syekh Al-Bajuri rahimahullah. Dia kata qawluhu fayanwi ni, kita tengok ibarat dulu. Dia kata tafri'un ala qawlihi. Kata asyarah kita kata fayanwi ni, kalau kita mengaji kitab Jawi dia panggil maka tafri'. Maka tafri'. Becabai mari dari mana ni? Katanya tafri', cabangan di atas katanya kata musannif ala qawlihi qawlil musannif Syekh Al-Izzi. Apa nama ni? Dia kata Al-Ghazi. Dia kata dalam mata dia wa takunun niyyatu inda ghaslil wajhi. Ha, tu asal Syekh Matai kata. Dan adalah niat itu ketika mana tu? Ketika basuhkan muka. Ha, tu kita ambil Matai saja. Niat itu adalah niat itu ketika basuh akan muka. Ha, bila dah kata musannaf kata an-niyyatu inda ghaslil wajhi, maka bayani. Ha, bercabar dari situ, maka niatlah. Kemudian wal muradu annahu yanwi zalika biqalbihi. Ha, tu maklum dah. Dan ia dikehendaki bahwasanya yanwi, bahwasanya kita klik pada al-mutawaddi. Yanwi niat ia al-mutawaddi zalika akan demikian, demikianlah rafa hadas nu. Zalika zalika rafa al-hadas ila akhirih nu. Niat bi qalbihi dengan hatinya. Tu murak tu maklum dah lah. Dalam keadaan begitu wa yusannun nutqu bil lisanihi, dan disunatkan bertutur dengan lidahnya. Nah, jadi hak kerja lidah tu sunat, hak kerja hati itulah wajibnya. Tu pos maya sendiri itulah. Tu puasa apa itulah. Supaya illat dianya li yusa'idal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah akal hati. Menolong apa? Menolong, tolong mengingat. Masuk dalam umum firman fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya, peringat tu dia besar. Lalai tu besar dalam salah. Hidup dalam lalai dia salah. Hidup dalam ingat ke Tuhan hang tu disuruh tu. Fazkurullah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Kamu ingatkan Allah banyak-banyak. Lepas tu lawai bagi ingatnya lalai. Lalai. Lupa hati kita duk lalai, duk galik, duk lali tu. Banyak. Haa, tu panggil satu dua sifat yang berlawan ni. Sifat ingat tu disuruh. Sifat lalai tu dilarang. Kemudian bila kita nak masuk dalam ibadah, oh kena ingat benar. Lalu tu lidah tolong. Nawaitu rab'al hadati usalli fardal zuhri. Lidah tolong, lidah tolong nak peringat. Bila terkebir tempat hak nak sungguh tu, ingat dengan seni. Pasal lidah duk tolong tu asal. Sebab tu ulama' mengatakan disunatkan. Disunatkan. Hadis sunat ke betutu dengan lidah supaya menolong oleh lidah itu akan hati. Tolong apa? Tolong peringat. Kita panggil. Ha, tolong peringat. Ha, habis. Kama marra. Seperti barat telah lalu. Mari dah. Amai kita klik kepada kalam syarah. Bayan wil mutawaddi'u. Maka niat oleh orang yang menghendaki wuduk. Nah, al-mutawaddi'u muhasyi kita tafsir makna ai muridut tawaddu'i. Makna orang yang mahu ambil wuduk, orang yang mahu berwuduk, kena niat bila inda ghasli ma zukira, ketika basuh ke barang tersebut. Apa barang tersebut? Hasiah tulum ai awwali juz'in minal wajhi. Nah, sebab tu kita nak pada hasiah tu. Lepas tu hak-hak penama hasiah humi saat ni sikit. Dia kata ai muridut tawaddu'i, dia tafsir begitu tu. Kalau gitu dengan tafsir begitu maka, tak pernah pula fafihi tajawuzun. Mana apabila engkau ketahui akan dia akan murak dengan kata al-mutawaddi itu ialah muridut tawaddi, maka padanya majak. Walaisal muradu, dan bukanlah murak bil mutawaddi di sini ni maknanya walaisal muradu ay bil mutawaddi, bukanlah murak dengan mutawaddi di sini itu ialah al-mutawaddi'a bil fi'li haqiqatan, bukan. Bukan mana orang yang ambil wuduk sungguh tu bil fi'li. Bil fi'li hak muqabil bagi bil quwwah. Tu hak bil quwwah tu panggil menempati. Hak ni bukan murah ambil wuduk sungguh hakikatan pada hakikat sebenar, bukan murah gitu. Apa? Murahnya yang mau berwuduk. Rasa kita kapung kak duk nak ambil air semaya. Orang tu murah. Maka diguna dengan kata mutawaddi, dia panggil majak. Karena mutawaddi itu pada asalnya makna yang ambil wuduk sungguh, sedang-sedang duk ambil, ataupun yang duk ambil wuduk sungguh. Hak ni masalah tak ada ambil lagi, baru duk nak ambil. Ha tu hak murak. Hak tu hak murak tu. Supa kata iza qumtum ila salah faghsilu, apabila kamu mendirikan semaya, bukan kata semaya dulu baru basuh muka ambil semaya. Apabila munak semaya, iza qumtum ila salah, sebab ditafsirkan iza aradtumul qiyama ila salah, dah semaya dah, nak ambil semaya dulu kan, ya kena semaya dulu pada semaya lagi. Sebab tu tafsir kata apabila mu berdiri kepada semai, mana apabila mu nak semai, ya, sedangkan kamu itu berhadah, maka tu dia ni sepatu. Maka niat oleh yang ambil wuduk, ini oleh yang mau berwuduk. Dia yang perlu siria tu kita perhati jalannya. Bila kita baca kitab jawilah tu kerir tu, rajin main barak belah tu lah. Lepas cara kita nak reti cara halus pun belah tu lah. walaysa al-muradul mutawaddi'a bil fi'li haqiqatan, hanya muradnya muridut tawaddu. Muridut tawaddu, kalau gitu kecek dengan mutawaddi, muradnya murid. Itu kata majaz. Bagaimana hakikat supaya lah hadis kata laqinu mautakum, makna majaznya maknanya man hadarahul maut, orang nak mati. Tapi dikecek kata yang mati, maknanya yang nak mati, yang ni dengan bahawa dia tu sakit dia tu bawa dah mati. Dia panggil makna majak. Ini pun sepatulah. Maka niat oleh yang ambil wudu, ini oleh yang mau berwudu tu, ketika basuhkan yang tersebut, apa dia? Awali juz'im minal wajhi, tu murak ma zukira, basuhkan barang tersebut, basuhkan awal juzuk muka tu. Niat akan tu mau mahu uyanwi raf'a hadatin. fayanwi raf'a hadatsin maf'u yanwi niat akan ngakak hadah ngakak suatu hadah min ahdatihi daripada segala hadahnya mengakak satu hadah daripada segala hadahnya. Kita mai lakah tengok dulu qauluhu min ahdatihi ayyallati alayhi. Daripada segala hadah yang ada ia atasnya atas murid tawaddu ataupun letak di alaihi alal mutawaddi dengan makna wajib tadi. Daripada segala hadahnya segala hadah yang allati alaihi allati kanat alaihi ia ada ia atasnya atas seorang mutawaddi di ait allati tilak dia sangat kedai marilah allati alaihi mana allati kanat alaihi misalnya macam mana boleh ibarat dengan segala hadah ia terkadang kita ni berhimpun beberapa hadah sebab dia terbesit dia misalnya ka'ani jitama'a alaihi kalau ada hamzah tu zuhir lah ka'an seperti begini nak misal seperti bahawa berhimpun atasnya atas al-mutawaddi ada guna majak lah ada makna majak lah seperti berhimpun di atasnya al-mutawaddi tu ataupun atas seorang itu wipu oleh hadasun naumi hadah tidur kita tidur jenero wa hadasul bauli hadah kecil tengok kita tidur tu satu hadah kadang-kadang nak tidur tu kecil dulu pagi kecil dia labo pula ketuk pula banyak nak berak ketuk dulu hangi nak diberak pula tu kecil pula apa ada kecil tu basuh setuh banyak sangat dia kalau kita kira kalau kira-kira situ gak kena ambil air wuduk banyak kali seperti bahawa berhimpun atas orang itu hadas tidur jenera lelap wa hadatul bauli hadas kecil wa hadatul lamsi dan hadas setuh dia asal orang kalau kata lamsi ni setuh berlainan jenis maknanya setuh lelaki dengan perempuan kalau setuh umpama zakah dia panggil masi itu asalnya sini nak setuh tu dah lah terbenar kalau asal kira lamsi ni mana sentuh lelaki perempuan dia panggil lams kalau setuh seperti kita dah setuh zakah kita dia panggil mas dia kena tulis tak boleh tulis lerwa begitu hanya nak misal tiga je ni kalau kita nak misal tambah lagi empuh je lagi lepas tu saat ni lah ketuk lagi qadha hajat berak lagi lepas tu setuh zakah ketika kita basuh tu kita basuh setuh dubur banyak hadah lah kalau kira ini nak misal tiga je maka fanawa wahidam minha maka niat akan suatu daripadanya daripada ahdatihi walau wujidat minhu murattabatan dan jikalau didapati akan dia akan ahdatuhu kita pakai mu'annah tu sebab umar kita tak ni walau wujidat dan jikalau didapatinya nya ahdatuhu segala hadah tu minhu minal mutawaddi kita dah rojok domain klik ke nuah klik ke lafah yang sebut tadi dia panggil majak lagi lah maksudnya seorang jikalau didapati akhir segala hadahnya allati alaihi tadi tu minhu minal mutawaddi tadi hal keadaan murattabatan ataupun mabuk oya kedua didapatinya yang berlaku sekalipun bukan sekaligus tengok kita nak berak ketuk dulu syek hatta angin dia dulu hatta angin dia dulu angin hok bawa jalan seruk syok dia dulu tu dia apa tu gi nak berak cah kecil dia tak ada sekali tu dia panggil murattabatan tertib kata Mana kata niat satu daripadanya. Walaupun didapati daripadanya, daripada seorang didapati ke segala adat, hal keadaan murattabatan yang tertib, ia berlatu, tidak serontak serta dak sekalipun. Tak kiralah sawa'un, sama saja nawasabiqa awil mutaakhir. Kita ni jatuh titik-titik kha tak ada. Sama saja niat akan hadah yang dulu ataupun hadah yang kemudian. Itu dia. Sama ada niat akan hadah yang dulu ataupun akan hadah yang terkemudian. Baik, kalau gitu tak perlu. Fa inna wa ghayra ma alayhi. Maka jika niat ia mutawaddi, seorang tadi orang mau ambil wuduk, akan ghayra ma alayhi. Kalau niat akan barang, akan yang lain, akan hadas yang lain, mausuf bagi ghairah nak kedemari. Salah kata fa inna wa hadasan ghayra ma ghayra hadasin yang kana alayhi. Salah tadi itu. Maka jika niat ia seorang ghaira, ini akan hadasan ghaira. Kalau dia niat akan hadah-hadah yang bukanlah, ataupun hadah yang lain daripada mahadasin. Salah kata nawa hadasan ghaira hadasin kana alaih. Kana aja bunyi gitu. Jika niat ia seorang tu akan hadah yang lain daripada barang hadah yang ada atasnya. Misal dulu nampak rupa, lepas baru nak jawab hukum. Kerana misal ni tulungnya nak menerak. Misalnya ka'ambalah, seperti bahawa kecing dia. Mula-mula kecing dulu. Seperti bahawa kecing dia. Itu misal hadah hak maha alaihi tu. Itu nak misal hadah ma alaihi dia panggil. Nak misal hadah hak berlaku atas seorang tu kecing. Walam yanam nama yanamu. Walam yanam, dia tak ada tidur. Hundur klik mapo o nawa nawa. Maka jika niat ia akan hadah yang selain daripada barang yang atasnya, ka'ambala, seperti kecil. Misal walam yanam, dan tidak tidur ia, kecil saja. Begitu ni. Maksud nak kecil-kecil. Apa tak ada tidur kali. Jadi hadah kecilnya lah kita kata. Kemudian wanawa. Tak kalau bala, manakala ambil wudu, wanawa raf'a hadatsi naumi. Dan niat ia indal tawaddu, ketika ambil wudu tu niat akan mengangkat hadah tidur. Walah tak ada tidur kali. Saja aku mengangkat hadah tidur masalah. Kita tak ada niat lah tu, kita bakal niat dah kecil tak apalah. Bukan ada totok. Ini nak buat masalah. Tuan tu berhadah dengan kecing. Nyegi niat mengangkat hadah tidur. Tu orang panggil hadah tidur. Tu orang panggil hadasan ghaira ma'alaih. Dia tak ada tidur kali. Dia berlaku hadah dengan kecing. Baik. Nak jawab ing pada kata fa inna wa, tak ada lagi. Pasti selit dengan misal ya, baru tu. Ka'ambala walam yanam wanawa. Tu masa dia buat misal lagi tu. Seperti kecing dan tidak tidur, dan niat akan mengangkat hadah tidur. Walah tak ada tidur, tak ada berhadah dengan tidur. Nak jawab inna wa, mari tafsir pula. Fa ing ni fa fihi la tafsilun. Apa tafsir? Nak jawab tu kena hurai dulu. Kena tafsir dulu. Tak boleh jawab selalu. Tafsir kata mana? In kana ghalitan. Maka jika adalah ia. An-nawi al-mutawaddi, an-nawi mithai panawa, tak apalah mutawaddi pun klik denung. Tak ada apalah tu. Maksudnya seorang yang meniatkan mengangkat hadah yang lain pada hadah ma'alaih. An-nawi ghaira ma'alaih. Ghalitan, kalau dia silap, dia tersalah, bukan sengaja dak, dia tersalah. Sahah. Dia weh. Ni yang sulit sikit ni, masalah gharibah. Sulit-sulit gini nak ingat, nak faham ni. Tu dia. Jawab dia sah weh. Pasal bangkali dia masuk di hadah. Kungakak hadah hidup. Aku aku mengakak hadah tidur. Nah, kerana dia sebut hadah tu mana? Faham ni? Bawalah dia kecil adalah hadah-hadah dia. Mengakak hadah tidur. Tapi dia totok tidur. Walah tak ada tidur. Hadah dia tu buku kecil. Sahwi bila salah. Aha, kalau hak sengaja. Lah no, kita tak ada tidur. Datang dia ambil bayar aku mengakak hadah tidur. Walah kita kecil saja lah. Nah ni sebab pagi gini kan kita kecil ni. Batal wuduk kita hak tadi. Tak ada tidur po. Dia pergi ambil wuduk aku mengakak hadah tidur. Sengaja tu. Fala, ai fala yasihu. Maka tak sah. Ya tengok lah. Nak ingat lah dah. Wa syamila kalamuhu, dan melengkapi oleh perkataannya, perkataan syarah kita tadi. Ada kita kata fayanwil mutawaddi'u 'inda ghasli ma dzukira yanwi raf'a hadatsin min ahdathi, ibaratlah tu. Melengkapi oleh kalamnya, melengkapi akhir apa? Ma law nawa raf'a hadatsin min ahdathi. Melengkapi oleh kalamnya, kalam syarah, ma law nawa raf'a hadatsin min ahdathi wa nafa baqiyaha. Jadi kalau musanah kita masuk ni jelah. Kalau niat akan mengakak satu hadah daripada segala hadahnya. Wa nafa baqiyaha, dan menafi ia kalamuhu, kalam syarah kita akan baqiyaha, nasaknya fathah zahir. Baqiyaha. Kita panggil isim manfuh dalam ilmu nahwu. Nasaknya fathah zahir. Wa nafa baqiyaha, dan menafi ia kalamuhu akan yang tinggal laginya. Fa innahu yasihhu. Jadi kalau musanah kita hak katanya, kalau niat akan mengakak suatu hadah daripada segala hadahnya, dan nafi akan yang tinggal lagi. Yang tinggal lagi kata ma law nawa raf'a hadatsin min ahdathihi wa nafa baqiyahu. Bukan klik denung nah. Bukan klik denung, silap atas tu, silap atas tu. Nak nyanyi sini, nak daripada nawa. Melengkapi oleh kalamnya, kalam sanah, kelakuan masalah. Masalah kalau niat ia mutawaddi akan mengakak suatu hadah daripada segala hadahnya, wa nafa baqiyaha, dan menafi ia mutawaddi akan yang tinggal lagi daripada ahdasihi. Apa tu masalah kalau seorang tu dia niat mengakak satu hadah, dia menafikan yang tinggal lagi, sah juga. Melengkapi manakala musanah kita tu masuk masalah ni, masuk dalam musanah kata bayan wil mutawaddi'u 'inda ghasli ma'i rab'a hadatsin min ahdasi. Terbenar juga musannad tu syarah kata gitu tu, terbenar kalau niat satu menafikan yang lain, sah juga. Misal apa tadi? Kita kecing lagi, ketuk lagi, berak lagi, setuh zakat atau dubur lagi. 2, 3, 4 dah kita kira. 4 dah tu ada tu. Apa lagi tidur pulaknya, tak ada ambil wuduk tidur. Kalau ambil wuduk buah jenis gua batak, jadi banyak bangun kecil berak masalah banyak. Manakala kita niat saja ku mengakak hadah tidur, so ya nafi hak lain, sah juga. Itu maksudnya kalau masalah kita tu semula dia rumah ibarat jaga ibarat semula. Wa syamila kalamuhu, dan melengkapi oleh perkataannya, perkataan syarah. Sarah kata wayanwi fayanwi hingga sapar rab'a hadas min ahdasi itu. Kalau musanah sarah kita kecek gitu, melengkapi akan ma barang kelakuan, yakni masalah. Lau nawa, kalau niat ia seorang mutawaddi rab'a hadas min ahdasihi, niat akan mengakak suatu hadah daripada segala hadah. Apa tadi? Hadasi lati alih. Mehunuai. Hadah banyak atas kita. Bila kita niat sekara saja, wa nafa baqiha atas pada apa dia nawa rob hadasi wa nafa. Ada menafi yang mutawaddi akan baqiyaha baqiya ahdatihi itu. Fa innahu yasihu. Kalau macam ni maka bahwasanya wuduk dia tu sah. Sah wuduk dia tu sah weh. Fa innahu tu dome tengok tu nak klik kepada seorang tapi nak ke dia mudah. Fa innahu ai fa inna wudu'ahu. Maknanya maka bahawa wuduk seorang ini yang niat macam ni ni yasihu sah. Pelak tu. Pelak tu kalau tanya kita sekaligus nak dengung. Kita tak faqah ni bingung kira. Jawab dia sah weh. Nak cari jadah-jadah payah ni. Lepas tu hak nafi tu sah kat mana? Salah dia tanya. Jawab sikit lagi wayalhu. Salahlah jawab soal lah tu. Sah pakah tu. Hak tidak menidak tu wayalhu nafiyuhu liba fiha. Dan lara ulih nafinya itu. Wayalhu nafiyuhu dan lara oleh menafinya nya mutawaddi liba fihatul lali taqwiyah mafu bagi nafyu lara oleh menafinya menafi akan yang tinggal lagi bukan la ilah kepada tu lali taqwiyah nak mengkuatkan mafu bagi nafyu atau panggil lali ta'diyah dia bagi menafi akan yang tinggal lagi tu lara tak kira dia panggil lara mana tak kira hampa saja ya. Saja aku mengakak hadah kecing. Tidak hadah yang lain. Orang tidak tu waktu lara saja. Hampa saja tak kira. Sebab tu hukum sah tu. Kalau kira waktu tak sah nak. Hidup menidak hak lagi tu tak sah nak. Tu dia deh. Ini masalah. Kita kata ahli ni tak pandai nak waktu ubik masalah. Kena duk tengok hak demo. Dia. Apa tu hundur klik naik ke atas. Qauluhu kita tinggal sikit lagi. Kata tani mengakatkan hadah. Tafsir pula di situ. Qauluhu raf'a hadatin ay raf'a hukmihi allazi. Ya maksud kata mengakat ke hadah kena kedih mudah lagi mengakatkan hukumnya. Tu kan nak kata mengakat hadah. Saja aku mengakat hadah kecil, aku mengakat hadah besar. Apa makna mengakatkan hukum hadah? Nak kedih hukum. Hukum tu allazi, itu sifat pada hukmihi. Rab'a hukmihi, hukmihi allazi huwa. Mengakat ke hukumnya, hukum hadah. Hukum tu apa? Ya iyalah. Benar sifat ada hukmi. Hukmihi allazi hukum yang iyalah. Al-man'u minas salati. Hukum yang ialah menegah larang daripada solat wa nahwiha da umpama solat. Apa lagi nahwiha? Ya barang hak ia berkehendak pada wuduk tu. Berkehendak pada nak sah dia tu pada wuduk. Seperti tawah, masalah nahwi belaka tu. Istiqra'a, tu hukum mana' belaka tu. Kali gitu mengakat hadah, mengakat hukumnya yang ialah tegah daripada solat wa nahwiha. Dan umpamu, tengok dah kita ambil wuduk kan. Hak kata tegah semaya, bolehlah semaya. Sentuh Quran pada mula tegah tu hukum hadah. Bila kita berhadah hukumnya tegah. Tak harai kita sentuh Quran, harai tanggung Quran. Kalau hadah besar pula harai kita apa dia duduk dalam masjid. Bila kita niat mengakatkan hukum ia tegah tadi terakat. Bila terakat dari tegah kepada halal. Kepada boleh. Wa illam yuqsad boleh kalau nak baca dhamma wa illam yaqsid zalika molek kok tu sebabnya depannya main bina fa'il juga wa illam yaqsid zalika dan jika tidak qasad ia mutawaddi tak ada qasad sekali di hati akan zalikal hukum ataupun raf'al hukum tak ada qasad gitu hati kitanya aku mengakat hadah. Tak ada kuasa aku mengakak ke hukum hadah. Tak. Walau begitu pun masalahnya kena terdia belah tu. au salagi au lam ya'rifhu, tak kuasa tu saja ya, tak kuasa tahu kata hukum tu murak begitu, mengakat hadah makna mengakat hukum ia ialah larangnya, pasti tak ada kuasa. Au lam ya'rifu ataupun tidak tahu ia akannya kezalika, tak tahu mula lagi kata murak lagu tu tak apa. Ya tengok ni kata agama ni deh mudah wei. Tu dia yassiru wa la tu'assiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada sahabat dia nak hantar pergi ke negeri Yaman untuk jadi qadi nak menghukum sana, dia kata kena membuat yang mudah-mudah jelah jadi buat payah. Dia bahasa kampung gitu. Buat yang mudah jadi buat payah. Kita berlagu tu, nak buat mudah jadi buat payah. Yahjah yang hatta Sa'ad bin Mu'ad dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, dia kata yassira wa la tu'assira. Tu dia tuju pada dua tu. Ada riwayat lain. Yassiru wa la tu'assiru. Dia pula masuk dengan ayat yang apa nama ni? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi ayat tu mudah we. Kalanya berat lagu ni orang awal siap. Tu dia deh. Tak tahu pun kata murak dengan mengakat hadah ni mengakat hukum. Tu tak tahu pun kata begitu. Tak apa juga. Dah tengok, dah tengok. Wa illam yaqsid zalika wa aw lam ya'rifhu sekalipun. Tak kosak tu boleh jadi tahu saja tak kosak ya. Buat marisa lagi walaupun tak tahu. Nah. Wa illam ya'rifhu zalika tadi. Kalau gitu, wa taqdirul mudhafi. Dan bermula takdirkan mudhaf. Al musyari ilaihi bi qawlihi. Takdir mudhaf. Hak yang diisyaratkan kepadanya dengan kata mereka itu, mereka itu klik pada fuqaha lah. Menurut cara ilmu fiqh. Hak yang diisyaratkan dengan kata mereka itu al-fuqaha, fuqaha ulama fiqh. Kata ai, sini. Ai raf'a hukmihi, raf'a rabu tak apalah sini ni. Wa taqdirul mudah tu tu iyalah. Jadi dalam apa ni khabar sini. Innama yuhtaju ilaihi, hanya diberhajatkan kepadanya kepada takdir mudah itu, iza humilal hadatu ala sababil ladzi yantahi bihi tuhru. Pula dah dalih nanti payah nanti habis itulah. Nah ni untuk kita nak bahas cara ilmu dia panggil. Untuk nak tahqiq pada ilmu, untuk amal tadi cukup. Habis kita nak rayak pada orang awal tu, rayak selapis-selapis untuk dia boleh buat amal. Lepas tu ada bahasa musyikir tanya, baru kita kogi nampak dia keliru, kita menerai. Kan nampak kata dia pas kat tu, cukup bagi dia. ni hak kata takdir mudah saat ni tu, berhajatlah kepada takdir mudah tu, tapi bukan semua ketika. Tapi apabila begini, kata dibahajat kepada takdir mudah kerana ia mengakak hadah, kena takdir kata mengakakkan hukum hadah. Tu bahajat pada takdir hukum berkata dipanggil mudah tu tu, apabila ditanggungkan akan hadah itu, tanggung atas makna sabab. Ala sabab, ala makna, makna sabab. Jika ditanggung ke hadah atas makna sabab, ya tiga makna tu. Nah, tu dia. Hadah dengan makna al-amrul wujudiyu kecincung. Hadah dengan makna sabab, hadah dengan makna apa selagi hukum. Mana? Tu. Di sini hak kata bahajak pada kena kedai mudah ni, apabila ditanggungkan hadah itu atas makna sabab. Sabab mana? Sabab allazi yantahi bihi tuhru. Sabab yang suk dengan sebab itu oleh suci. Ya habis dengan sebab itu oleh suci. Habis terbanyak habis aismaya. Habis aismaya. Ada. Ada yang ibarat habis, ada ibarat jatuh. Ha, jatuh sama ayah aku. Jatuh. Waktu budak dah cari. Cari musuhnya tak payah jatuh. Baik kita kecek-kecek lah tu. Kalau kecek habis tu malah arak yang barak yantahi bihi tuhru. Sabak ya habis intaha yantahi intaha habis. Su, ada intaha. Sabak ya habis dengannya uli tuhru. Jika pakai hadas lah tu. Kita ada wuduk kecincang berlaku kecing tu sabak bagi habis tuhur kita. Nak maya tak boleh dah lah. Nak setuh kudaya tak boleh lah. Berlaku sabak. Jika hadah pakai makna sabak, itulah kena kedih hukum tu. Mengakak akal hadah, mengakak akal sabak bagi habis oleh tuhur, oleh suci. Itu kena kedih hukum. Fa'inha tak pernah lah pula muqabih yang kita panggil fa'in humila, maka jika ditanggung akan dia akan hadas. Kalau ditanggung ala alal amri allazi yaqumu bil a'dha'i, kalau ditanggung atas perkara barang perkara suatu yang berdiri yang berlaku iyo barang tu bil a'dha. Ya bahkan boleh kita buah arti aku mana ya ada iyo di anggotanya panggil al amrul wujudi. Kalau ditanggung ke hadah atau makna perkara yakni al amrul wujudi ya ada iyo di anggota. Buat pak lagu ni tu panggil di dengan anggota ya ada di anggota. Dia cak rasa kampung bunyi di. Ya ada di anggota. Bila kita kata kita kecil, ada hadah di tangan, di muka, di kaki. Itu al amrul lazi alal amri lazi yaqumu bil a'dha. Ya ada di anggota. Hak itulah yang menahu menegah ia. Menegah ia al amrul lazi saat ni tu min sihhati salati. Hak itulah menegah dari sah oleh sembahyang. Tapi ada tu menegah. Nanti panggil manik. Al-amlu wujudit ia manik, ia menegah dari sah. Lagi tak buai dia tak sah. Kalau kita buat misal kalau pasal nampak dengan mata, kita misal sepa getah lah. Tapi orang ni yang panggil amlu wujudit bagi orang ahli kasyah kita tengok nampak. Kita orang tak matamu tadi tak nampak, ahli kasyah tengok nampak. Sebagaimana Abu Hanifah radiyallahu ta'ala anhu masalah ta'ala wikasaf ke dia tu, dia nampak hadah yang ada di orang. Sebab tu dia hukum ay musta'ma najih tu di sisi mazhab Abu Hanifah. Pada mula dia hukum najis ketika dia kasyaf. Kata Syekh Sya'rani rahimahullah ta'ala, ketika tidak ada kasyaf kerana dia nampak hadah. Dia tengok dia temu ada hadah. Kadang-kadang ay hak mana hadah, dia kata ni ay hadah. Dia tengok nampak. Tapi nasbah dengan kita muqtadi mata muqtadi tak rapat. Dia panggil hadah mana al-amrul wujudi tu. Kalau bahasa ada betul-betul yang ada di anggota tu, mana yang berdiri, yang nak jumlah tu kita jawi, yang berdiri ia dengan anggota. Apa makna? Yang ni yang ada ia di anggota. Kodok ngaji sifat sifat ma'ani dah. Kodrak yang berdiri ia dengan zat, mana yang ada betul-betul di zat. Sifat tu dah yang menegah dari sah semaya. Tapi dengan kait haithulah murakhis. Ada kait sikit lagi haithul taqiyidiyah. Sekira-kira tidak ada yang memberi kemudahan, tak ada beri ruksah lesen. Kalau beri lesen tak apa. Supaya orang salah silbau, orang tu biar kecil seumur hadah berlaku seumur. Tapi orang tu ada murakhis. Kalau tak beri ruksah ke dia, tak boleh semaya apa ke bila orang tu. Itu dia haitsula murakhis. Kait sikit lagi. Kata hadah tu menjadi manik menegah dari sah semaya tu sekira tidak ada murakhis. Kalau ada murakhis sah dengan hadah-hadah tu pun. Itu dia. Berapa dah tu? Dua. Tadi kita reti satu hadah makna sabak yang dengan dia habis tuhu. Yang kedua hadah dengan makna perkara wujudi yang ada betul-betul di anggota orang yang orang yang berhadas itu. Satu lagi, satu lagi au alal man'i, ibarat dulu atas pada kata alal amri allazi, maksud di bawah in humila lagi. Fa in humila, maka jika ditanggungkan hadas itu atas makna al man'i, makna diri menegah tu sendiri. Amr i'tibari hon ini. Ini amr i'tibari ni. Tanggung atas makna tegah sendiri. Hadas makna menegah. Gitu. Menegah tu mari mana? Al mutarattibi, yang terbina ia. Al mutarabi mana? Al muntab apa dia? Al mutatibatana. Ya betani. Al mubtani mana dia? Menegah yang terbina ia ala zalika, atas demikian alal hadas. Ini mana al amri sat ni dia. Terbina di atas tu. Jadi maknanya tiga lah. Satu hadas dengan mana hukum, yang ialah menegah. Yang kedua hadas dengan mana sabak. Nah, yang pertama hadas dengan mana sabak, yang dengan dia habis tuhu, habis wudu. Yang kedua hadas dengan mana benda perkara yang ada di anggota. Sabik kecil tu ada hadas. Sabik berak tu ada hadas. Di anggota seorang yang berhadas itu. Yang ketiga hadas dengan mana lari, makna tegah. Tegah tu main mana? Terbina di atas itu hadas. Jawab inya, kalau kita tangguh hadas atas dua makna yang kemudian ini, jawabnya lam yahtaj, na cetak berhajat iyo ila taqdiril mudhafil mazkuri. Tak berhajatlah iyo. Kaedahnya nak klik pada syarat, klik pada hamal. Tanggunglah ni tak berhajat kepada ataupun kita pakai senenya hak tadi dia kata takdim mudah tu dibahajat kepadanya, kepada takdim mudah. Jika begitu, jika ditanggung gini, nacaya tidak dibahajat. Kalau gitu kita pakai gini senen lam yuhtad tunat kedi. Sahabat ku yang mualat tak berhajat ia, ia tanggung. Tak berhajat ia, ia tanggung. Nah, tidak diberhajatkan ai pada pada tanggung ni tak berhajat kepada takdirkan mudah dia tersebut. Nah, pakai gitu selalu. Aku mengakak hadah kecil. Aku mengakak hadah kecil. Tak ada kena kedih hukum dah. Pakai gitu selalu. Aku mengakak hadah kecil. Hadah dengan mana-mana? Dengan mana al-amrul wujudi ada di anggota kita. Itu tak ada kena kedih aku mengakak hukum dah lah. Kali itu lalu. Ataupun aku mengakak hadah kecil, aku mengakak hadah makna tegah. Moga kita dalam tegah ni nak semaya tak boleh, nak setuh Quran tak boleh, mana kita duduk dalam tegah kita ni. Bila tamat wuduk, aku mengakak hadah, mana aku mengakakkan tegah. Tak ada kena kedih lah. Tak berhajat lah. Jatuh mulak itulah. Lam yuhtaj ay lam yuhtaj fi, tak diberhajat padanya pada hamlil hadas alal amri ila akhirih, tak berhajat ila takdiril mudhafil mazkur. Pada masalah ni ya kena ikano Indonesia lagi bunyi gini lam yuhtaj ay fi ma law humila ala akhirih. Tu cuma ada lagi ada. Lam yuhtad, naca tidak diberhajatkan ay fima law humila, ataupun fima in humila, malah fima law humila alal amri ila akhirih. Pada masalah kalau ditangguh hadah atas makna dua ni tak diberhajatkan ila taqdiril mudah, tak ada berhajat pada taqdir mudah al mazkur. Mana mudah mazkur? Hukmihi tadi ada nan kedih lah. Allah, patut nak ulik-ulik lah tu. Nak jadi halus sino ia faham apa, kena ulik-ulik rajin, ulik-ulik. Pas tengok-tengok. Kalau lah ni tak senang, kena buka tik, kena putus tali-tali. Nak wujud cepat izah takarara takarara. Itu dia. Baik, sudah sampai di sini serup marinya. Walhasil. Itu serup dia lagi. Panjang-panjang hurai di bahasa payah. Ginilah hasilnya, kesimpulannya begini. Walhasilu, hasilnya, seruk kesimpulannya begini. Annal hadatha, bahawa sehadas, lafa perkataan hadas itu, lahu baginya khabar muqaddah, itlaqatun tu mubtada muakhar, jumlah itulah si khabar anna. Ha, ibarat tu kita jaga sokmu. Faham maksud pun ibarat tak berlaku, tak boleh juga. Maksudnya gini, ibarat kau kira baikmu. Tak boleh buat kita nak faham berlaku. Itu ya. Itu dia. Annal hadasa lahu itlaqatum salasatun. Hasilnya, bahawa sehadah itu, lapa perkataan hadas itu, lahu baginya biberapa itlaq yang tiga. Itlaq mana maksud pakai guna makna tu lah. Itlaq mana istiakmal tiga pakaian makna. Lapa perkataan tu, lapa ibarat sepa kulit yang ada di dalamnya isi. Ha, isi tu makna. Kuamai. Sebab kalau lafa tidak ada makna, kita panggil apa? Lafaz muhmal. Lafa hampa sepa padi tak ada isi dalam, kita panggil padi hampa. Ada kulit saja tak masuk isi. Nah, padi hampa. Ha, maka lafa tak ada makna, tak ada arti, dia panggil lafaz muhmal. Bila lafa yang mempunyai makna sekurang-kurangnya satu, panggil lafa musta'mal. Ha, itu panggil itlaq. Pas terkadang satu lafa tu itlaq makna banyak, itu panggil lafa mustarak. Pas itlaq banyak lah, dia klik pula. Kadang-kadang banyak tu asal semua tu mustarak. Terkadang banyak hak majak, dia panggil lafa al-zahi, lafa muspi, mujmah. Itu kena ngaji bak lafa pula lah. Tiga itlaq. Al-awwalu, yang pertama itlaq, yang pertama makna hadah. Makna yang pertama bagi hadah ialah makna as-sababul ladzi yantahi bihi at-tuhru. Hatanilah boleh kita jadi gerah. Atani yang kedua, itlaq yang kedua, al-amrul ladzi yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhati as-salati min haitsu la murakhkhisa. Yang ketiga as-salitu hadah dengan makna al-man'ul mutarattibu ala zalika, iaitu larang yang terbina ia di atas demikian itu perkara. Tiga makna tu. Maka tiga-tiga itu fala yuhtaju, maka tidak diberhajatkan li takdiril mudhafi, maka tak diberhajat kepada takdir mudhaf, tak ada kena takdir hukum apa tadi, illa malaikat alal awal alal itlaqil awal jah. Hak seru macam tak apa, kita tengok dari atas no. Waktu kita duduk jalan-jalan payah, jalan batas merah, gogak-gogak, dia temu minyak tas, siau. Tu dia, tu pedah dia. Pedah temu hak payah dulu tu, dia sedap lagi. Kalau biasa mudah dulu temu payah, lemah. Lemah. Biasa dah pergi minyak tas sok umur, temu atas merah, lemah lalu. Kita biasa atas lemah, atas merah. Kita biasa kau lihat selu. Sebab tu yang ngaji bahasa susah payah, dia temu hak mudah. Senang. Pahagaran ni yang kecek ke mana? Minta ngaji dah pasal tu. Belah ni pakai tu apa tu? Bel lah kau. Sampai tak kenal lek bawah. Minta apa siang kita turut tersen, kita tersen. Kenapa lek bawah tak tahu? Kita ngongik. Batas seluk pergi tergi. Batas merah pergi tergi. Lubang telah batu pergi tergi. Tahu be. Pada muak minyak tar, tenis lalu ajak berlombok. Itu. Kecek juga sedap, kita pun kena pandai jauh-jauh. Jadi angin. Nah, waktu semua mudah ni hanya buat bertengok. Ingat deh, ini pengajian bahasa kita sanggup berlaku. Mudah kalau kita nak, payah kalau kita nak. Itu dia. Baik. Dengar dia buat dulu tadi payah kau kan. Payah hasil. Boleh kita berderah bila lah. Tidak bahajak pada takdir mudah malaikat atas itulah yang tamu saja. Habis. Wa mahalu. Ini mubtada suku pula ni. Wa mahallu niyyati raf'il hadasi. Pula dah kita dok berkecek saat ni, kata niat mengakak hadas kecil, dan bermula tempat kata kena niat mengakak hadas kecil tu khabar fi ghairil wudu'il mujaddadi. Itu pada masalah wudu yang lain daripada hati. Yang tu yang dia sifat pada mausuh mahzuh lah tu. Kena sekedianya fil wudu'i ghairi. Tapi fi wudu'i ghairil wudu'il mujaddadi. Mausuh dia tu kena ke wudu'ah. Pada wudu ialah daripada wuduk yang dibarukan. Ha, tu dia ni supaya kita duduk dalam hadah begini kita nak ambil wuduk. Ha tu niat mengangkat hadah tu. Adapun katakan wuduk kita semai subuh tadi tak ada habis lagi ni. Wuduk semai subuh tak ada habis lagi ataupun kita ambil suku pula, habis kita ambil pula sat ni. Ada-ada lah sekarang ni. Lepas tu kita semaya sunat wuduk ke sunat duha dan sebagainya. Ha, nak semaya lain pula ah nak kita jedik. Ha tu wuduk ilmu jaddad. Ha, kalau wuduk mujaddad we. Ha li'annahu sebab apa kata niat mengakak tu lain daripada wuduk mujaddad, wuduk ia dibarukan. Li'annahu kerana bahwasa. Kerana bahwasanya al wudu al mujaddad, wuduk ia dibaru itu laisa li raf'il hadatsi. Ha tu dia. Laisa bukanlah ia wuduk ia dibaru tu kerana mengakak ke hadah, bahkan balit tajdidi. Ha bahkan diambil dia diambil wuduk kerana nak baru ke seolah-olah kita pakai dah tu buruk. Ha seolah-olah pakai dah tu buruk nak baru. Wuduk kita semai subuh tadi guna dah dia dengan semai subuh. Seolah-olah ha, seolah-olah kata buruk. Kita nak baru. Ha gitu. Ha, tak ada habis lagi. Maka ha, maka bala yanwi tafriqnya, maka tidak niatlah pulih al mujaddidu. Ha macam gitu pula tu. Halihnya sendirilah tu. Tulis ya, subuh ya. Fala yanwil mujaddidu. Kan nak kedih kan? Fala yanwil mutawaddi'ul mujaddidu. Ha. Maka tidak niat oleh orang yang ambil wuduk yang baru tu tu tak niat akan raf'al hadasi dah. Ha. Tak boleh niat mengakak hadah. Mengakak hadah dengan hadah tak ada terakak. Ha. Itu dia. Walat taharat. Walat taharata. Dan tidak niat ia akan taharah. Ha, sahaja aku bertaharah. Nawaitu taharata. Da'a. Moga kita duduk dalam suci. Ha, nah. Fala yanwil mujaddidu raf'al hadasi. Ha, awi awala. La la tawqid. Itu za'idah tawqid ke makna la yanwi saat itu. Wala taharata anil hadasi tadi kala. Yani wala yanwil mujaddidu taharata anil hadasi. Ha, tidak niat lagu tu. Kita nak pergi baru tak boleh kata aku mengangkat hadas cik ataupun aku sahaja aku bertaharah ha, bersuci dari hadas. Tak boleh kita tak ada berhadas. Ha itu dia. Wa kadzalika ai kama la yanwi raf al hadas wala taharah, seperti juga la yanwi listibahata. Ha, dan begitu juga tak meniat ia ia al mujaddid akan istibahah. Oh, tak boleh juga sebab kita dalam istibahah dah. Ya gini. Kalau kita kita dalam apa ni, dalam kita beradah, ya tak haruh kita semaya, harah, tegah. Bila kita pergi ambil wuduk boleh kita niat nawaitu istibahata fardhi solat. Ha, ataupun nawaitu taharata listibahati solat. Kita tak biasa berlaku niatlah tu. Tapi ya boleh. Cuma kita tak biasa saat ni tu. Nah, nah. Ha, maknanya sahaja aku mengambil wuduk kerana semaya. Ataupun sahaja aku mengharuhkan fardu semaya. Manakala kita dalam, manakala kita tu ada wuduk tak habis lagi, kita nak baru tak boleh niat balas tu. Ha, tu makna dari itu. Tidaklah meniat mengakak hadah kerana kita tidak berhadah. Tidaklah meniatkan akan bersuci daripada hadah kerana kita tidak berhadah. Ini tak sama. Tidak juga niat mengharuh sebab kita dah harus semaya. Nak semaya apa kali boleh. Ini wuduknya satu nak semaya apa puluh rekaat, ratus rekaat lah lah tekak kak. Lepas nak gina niat mengharuh kerana duduk harus dah. Itu mana wakazalika la yanwi listibahata. Pasal? Pasal apa tak niat istibah? Li'annahu mustabihun li salati bidunil wudu'il mujaddadi. Ha, dia jelak tambah. Kerana nyonya mujaddid ni, al-mujaddidah, orang ni orang yang mengharuh ia bagi semaya. Tak ada apa. Bidunil wudu'il mujaddadi ni yang tidak ada wudu' yang ditajdidkan. Itu dia. Ha, ni kita berlaku atas jumhur ni. Kalau pergi hak cara walik-walik apa hak sulit-sulit lagi ada lagi kan hidup filah betul. Hidup selisih betul ayat pada asal. Ayat mana weh? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhir ayat tu. Hidup filah tu mana? Adakah pada ayat itu mahzub? Kau tidak. Ha, ya filah di bumi ni lagi. Di ayat tak ada mahzub ke tidak mahzub? Nah, kebanyakan jumhur kata mahzub. Apa yang saya nak? Iza kuntum ila salah ay hala kaunikum muhdithi. Apabila mu nak semaya, padahal kamu berhadah. Ha, tu kena ambil wudu. Mafhumnya, mafhum daripada mahzub tu, apabila mu nak semaya, sedangkan mu tak ada berhadah. Tak boleh semaya. Ditolong pula dengan hadis. Nabi semaya, ha? Dengan satu wudu atau apa banyak. Ha, tu jumhur. Tapi setengah ada kata juga ayat tak ada mahzub. Apabila mu nak semayang mu kena basuh muka, yakni setiap kali nak semayang kena ambil wudu semua. Nah, juga ayat tu. Ha, tu dia. Nah, ha, tapi kawan tu kita tak dengar pun. Ha, kata tak tengok cara halus si tak dengar pun dia. Ha, kita maklumnya kita hati dia silah situ pada asal. Jadi bina di atas jumhur. Selagi tidak datang hadah, mana kita tu dalil tuhur. Bila dalil tuhur, tak wajiblah ambil wudu. Ha, hanya sunat tajdid. Ha, tu dia. Ha, baik. Fala tak kala itu enggak. Ha, tak bolehlah kita nak niat mengangkat hadah. Tak boleh nak niat bersuci dari hadah. Tak boleh nak niat mengharuf. Pasal kita duduk dalam haruf dah semaya dengan tak ada wudu tajdid pun. Pasal wudu asal kita masih ada. Dia panggil. Ha, satu lagi wa mahallu niyyati raf'il hadati aidan, dan bermula tempat niat mengangkat hadah tu juga sebagaimana mahal saat inilah. Ha, wa mahallu niyyati raf'il hadati aidan, nak katakan no kama anna mahalla ni meho tadi mari kama anna mahalla niyyati hi fi ghairi wudu' mujaddad. Supatu juga fi ghairi da'inil hadasi. Ha, hak kata niat mengangkat hadas tu juga pada yang lain. Ha, pada mutawaddi yang bukan da'inil hadas. Ha, pada mutawaddi hanya maksud dia mutawaddi molek. Ha, hak tadi fi ghairi maksud dia wuduk. Pada wuduk yang lain daripada wuduk mujaddad. Ha ni pada mutawaddi yang lain daripada da'inul hadas. Ha nah. Sebab li anna wudu'ahu, kerana bahawa sewuduknya wuduk da'inul hadas. Wuduk orang yang selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas misalnya orang tu ditimpa penyakit salisil bau, salasil bau dia panggil. Salas penyakit selalu keluar akit ni, orang tu panggil salis sifa'in, salisil bau. Maksudnya dia salas. Ataupun perempuan mustahabah selalu keluar darah, turun darah semua sepanjang bulan, sepanjang tahun. Penyakit tu dia panggil perempuan mustahabah. Ha tu. Maka orang tu nak niat mengangkat hadah tak boleh, munggah hadah tak terangkat. Lepas tu wuduk dia tu li anna wudu'ahu mubihun, kerana wuduk dia tu hanya membolehkan semaya saja, bukan mengakak. La rafi'un, bukan yang mengakak. Baik tanam yang mengakak dia tak, tak boleh tu. Saja aku mengharuhkan semaya. Tu dia. Saja aku nawaitul wudu'a listibahati fardhi shalah. Masalan. Naam ha, dalam keadaan tak boleh ada pula apa dia mari nak istidrak tu baik. Asal naam tu kelimah makna jawab, tapi sini pakai makna istidrak, nak menolak tawahum. Dah bunyi tak leh ke? Tak leh mata-mata, tapi ada juga. Ha. Naam dengan makna lakin, tapi tapi kan no? Law arada rab'an, katakanlah orang yang apa dia da'imul hadas tadi ni, kalau dia kehendak ia dengan mengakak hadas tu mana kehendak akan rab'an muqayyadan, mengakak akan sebagian mengakak ia dikaitkan raf'an muqayyad bukan raf'an mutlak dah bin nisbati li fardin wa nawafilah, dengan nisbah bagi satu fardu dan biber apa sunat li fardin wa nawafilah. Itu patah nasanya patah. Kalau belah tu sahhat niyyatuhu, tak apa pula dah weh. Habis tu kata kira gi kira mari simpul mari kata tak lepas pada belajar lah kita. Dia nak temu mudah yang Nabi tahu dulu. Nang tak tahu barang mudah pada tak tahu dia payah. Dia tahu mudah lepas pada tahu ya kena mudah lepas dah tahu tak apa jadi mudah belum tahu. Mudah tak nak ngaji. Tak nak mudah tak nak ngaji dia. Dia lepas dah mengaji dia. Buat cerita mudah Ini ni masa mudah tak saya mengaji. Tu dia. Mudah ngaji tak dak. Gitu. Ya kena mengaji dulu buat tahu mudah mudah buat tahu. Itu dia. Sahat niyatu. Sah pula niat. Dia orang dalam da'imil hadah ada tu baik hati semua. Manakala dia dia ambil asmaya ku mengakak hadah si. Ada kata tak boleh mu. Boleh mana? Dia mengakak hadah pasal hadah mu duk berhadah semua. Niat mengakak tak boleh kena niat mengharuf. Saja aku ambil wuduk kerana mengharuf maya. Saja aku mengharuf ke semaya. Gitu. Tak boleh niat mengakak. Moga hadah mu tak terakak. Duk tu baik hati semua. Tak ada kau weh jalan-jalan. Ni masalah ni. Ada jalan-jalan mengakak. Kalau kan nak mengakak jadi kait dengan nisbah bagi satu fardu berapa sunat. Hak tu boleh. Satu fardu berapa sunat. Nisbah gitu sebab temung juga. Boleh mengakak dakik kosak waktu. Sahat niyyatuhu. Habis tu kadang-kadang orang ni ditanya masalah ada kata tak boleh. Ada kata boleh. Kok mana boleh tak boleh boleh tak. Ni kena kita tahu banyak jalan nak tulis hipung hak dia modok selisih. Yang hidup sebelah kita. Ada yang kata boleh. Ada yang kata tak boleh. Kita ramah pakat kata tak boleh. Ini nak kena kita tahu banyak wajah. Bila dia berlisih mari, mari tanya. Kadang-kadang dia tanya, siap tak nak tanya ke tutup ku. Tanya dah. Lepas tu kata mana? Tak boleh. Ada juga kata boleh. Ada mana kata mana? Ya wajah lagu mana? Ini kata tak boleh gitu. Ada wayak hurai dengar imalat. Gini main nak lupa. Tak apa. Sebab itu kadang-kadang ada tanya masalah dia tadi tak puas hati, tak puas hatilah tu. Kita wayak panak-panak. Allah sebab itulah keadaan hari ini dia berselisih setiap kali berselisih. Maka kita tak dapat tidaklah kena tahu jalan-jalan keluar dan apa tahu kena khilaf. Tahu ke apa jalan wajah-wajah supaya kita nak hipung antara perselisihan. Tidak balas sungguh lah. Tak sah. Tak sah. Tengok ibarat. Tengok ibarat. Sudah lah weh. Gini. Nak ayak. Itu dia. Habis. Itu dia deh. Nampaknya cukup dengan hasiah tu. Hak sarah tu setakat tu sambung semula pada awyan wis tiba hata muftafirin ila wudu'in. Wallahu a'lam.